Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar Bandung Barat. Ya Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Al-Bayan di Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Insani di Purbalingga, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang jenis-jenis azab di neraka. Salah satu di antara jenis azab adalah terburainya usus ahli neraka tersebut keluar dari perutnya, digusur oleh dia. Kita sudah terangkan ahli neraka itu kan besar badannya, meraksasa gitu. Otomatis ususnya juga panjang. Terburai ususnya, dia menyeret usus itu di dalam neraka, digugusur. Kata orang mah digugusur, dibebedol. Nah, ini yang mengalami ini tidak sekedar orang kafir, bahkan orang muslim. Bahkan orang muslim yang oleh kebanyakan orang dianggap orang baik, orang soleh, orang yang di atas rata-rata kebanyakan orang. Siapakah orang itu? Kalau di kalangan kaum muslimin, orang itu orang-orang terbaiknya di tengah masyarakat. Bisa diduga orang ini siapa? Yang dianggap manusia baik di tengah masyarakat siapa? Ustadz, ulamanya, da'inya, mubaliginya, suka ngasih wejangan, beramar ma'ruf nahi munkar, tapi apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan. Dan ini dosa besar. Dicela oleh Allah, diancam dengan kemurkaan Allah. Allah berfirman, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab afala taqilun. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu ini berakal? Dalam As-Saff ayat kedua dan ketiga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kebencian, kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Jadi, yang seperti ini kan rata-rata para da'inya, para ustadz pinter mapatahan orang, menasihati orang, menyuruh kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Melarang orang lain dari keburukan, tapi dia sendiri masih melakukannya. Orang seperti ini diazab. Apa azabnya? Ususnya terburai. Dia muter-muter. ditonton oleh manusia-manusia sekitarnya di neraka. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuhu finnar fayuthanu fiha afayathinu fiha qatahnil himar birihahu fayajtami'u ahlun nari alaih fayaquluna ay fulan ma sya'nukum alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qal bala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhakum 'anil munkar wa atih thumma wa yaduru yas'a hawlaha kama yaduru al-himaru biriha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pada hari kiamat akan didatangkan seseorang belewer atau beleweng, dilemparkanlah orang ini ke dalam api neraka. Beleweng belewer tidak ada terjemahannya ya, bleng gitu, dilemparkan ke dalam api neraka. Terburilah ususnya di dalam neraka. Otomatis siapa namanya? Si perutnya terluka, menganga. Terburai ususnya. Dia berputar di dalam neraka seperti berputarnya himar mengelilingi roha. Di kita tidak ada roha. Kalau di daerah Timur Tengah, sekarang juga gak adanya karena teknologi. Dulu kan masih primitif. Orang kalau menggiling gandum, itu gandumnya disimpan di sebuah wadah dari batu, kemudian masukkan halu, nah merenya. Nah, nari halu bahasa Indonesianya. Alunya terus diputer. Terus, itu menggiling gandum. Diputernya bukan semenit dua menit, jam-jaman itu teh. Kalau sama orang, capek. Makanya biasanya sama keledai. Keledai diikatkan, suruh dia maju muter. Alat itu namanya roha. Si keledai muter terus. Nah, orang tadi terburai ususnya dilemparkan ke dalam api neraka, dia muter terus. Sambil menarik-narik, menggusur ususnya yang terburai. Ahli neraka ngumpul menonton orang ini. Mereka kenal kepada orang ini. Orang ini kan beken karena kemana-mana suka apa? Dakwah. Jadi dia ini bahasa Sundana kajojo, kawentar, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria, beken gitunya, populer. Jadi orang ini dikenal oleh orang-orang, tahu luh si ini. Lalu mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Masya'nuk, bukankah kamu orang yang dahulu ketika di dunia suka memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Pekerjaannya bagus apa jelek? Bagus, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Tapi kenapa masuk ke dalam neraka? Lalu dijawab, iya benar. Dulu saya suka memerintahkan kamu untuk berbuat kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya juga melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya masih melakukannya. Omongan itu, nasihatnya itu, wejangannya itu, dakwah itu hanya untuk orang lain. dirinya sendiri, tidak dia terapkan itu untuk dirinya sendiri. Berdasarkan hal itulah maka dia diazab di akhirat nanti dengan azab seperti itu. Lalu dia muter lagi. Seperti berputarnya keledai di atas alat di alat penggilingannya. Ditonton oleh orang banyak. Malu apa tidak? Ya pastilah malu. Terus dalam keadaan tersiksa, terazab seperti itu. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jangan disangka bahwa para ustaz ini pastilah ke surga gitunya. Selamat dari api neraka. Karena pekerjaannya dakwah, dakwah, dakwah, menyampaikan ilmu, belajar ilmu, belum tentu. Kalau dia bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan, itu azabnya. Loh, kalau begitu lebih baik jangan amar ma'ruf nahi munkar aja, jangan dakwah saja. Ada yang berpikiran begitunya. Ya, jangan dakwah kalau enggak punya ilmu. Gak ada kewajiban. Kewajiban yang tidak punya ilmu mah apa? Belajar, mendengarkan. Tapi kalau sudah belajar, punya ilmu, wajib dakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kamu apa yang kamu dapat dariku, ilmu yang kamu dapat dariku, Quran sunnah yang kamu dapat dariku, walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Wajib menyampaikannya. Orang butuh ilmu, kita tidak menyampaikannya, dosa juga. Man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu ketika orang-orang butuh kepada ilmu itu, kelak di akhirat dia akan dikekang oleh tali kekang dari api neraka. Wajib sampaikan ilmu ini. Kalau tidak disampaikan berdosa. Nah, kumaha atuh disampaikan diancam oleh usus terburai di neraka. Tidak disampaikan dikekang oleh api neraka. Serba salah, tidak serba salah. Sampaikan tapi amalkan. Jadi ada dua kewajiban bagi orang yang berilmu. Pertama menyampaikan, kedua mengamalkan apa yang disampaikan. Siapa orang yang hanya menyampaikan, tidak mengamalkan, ketika menyampaikannya dia berpahala, ketika tidak mengamalkannya dia berdosa. Nah ini yang diazab. Atau sebaliknya, siapa yang mengamalkan tapi tidak menyampaikan, dia dikekang oleh api neraka. Ada sebab, ada salah satu di antara dua kewajiban ini yang tidak dilaksanakan. Tapi kalau dua-duanya tidak, dia berilmu, diamalkan tidak, disampaikan tidak, maka dosanya double, dua kali. Ya dikekang oleh api neraka, ya ususnya terburai dalam api neraka. Oleh karena itulah maka walaupun dia belum mampu belum mampu mengamalkan, tetap wajib menyampaikan. Cuma dia diazab kalau tidak mengamalkan. Atau dia mengamalkan untuk diri sendiri, tapi tidak disampaikan, tidak diajarkan, tidak didakwahkan. Diazab juga. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan agar selamat, sampaikan dan amalkan. Itu yang akan selamat, akan memiliki kedudukan yang super tinggi di dunia, di hadapan manusia, dan juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sinilah Para ulama membuat kaidah tidak disyaratkan adanya sifat adalah untuk berdakwah. Adanya sifat maksum pada diri da'i untuk berdakwah enggak jadi syarat. Kalau umpamanya syarat menjadi ustad, menjadi penceramah, menjadi pengajar, menjadi da'i itu harus maksum, enggak ada lagi da'i di alam dunia ini kecuali Nabi alaihi salatu wasalam. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kesalahan dosa, aib yang dimiliki oleh orang, orang yang berilmu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk berdakwah. Jangan sampai ngaca dululah sebelum berdakwah. Diamalkan saja dululah sebelum berdakwah. Keliru. Tetap walaupun dalam diri banyak aib, banyak kekurangan, dakwah tetap wajib. Jadi ada dua kewajiban bagi orang berilmu. Kewajiban pertama mengamalkan untuk dirinya sendiri. Kedua, menyampaikan. Satu di antara dua ini tidak dilaksanakan, diazab. Kalau dia tidak menyampaikan walaupun mengamalkan, dikekang oleh api neraka. Kalau dia menyampaikan tapi tidak mengamalkan, terburai ususnya di dalam neraka. Kalau dia tidak dua-duanya, mengamalkan tidak, menyampaikan tidak, itu ilmu dipeyem. Dipeyem tadi apa? Disimpan untuk dirinya, tapi diamalkan untuk dirinya dalam perbuatan. Tidak, disampaikan juga tidak, ini double dosanya. Jadi hadis tadi menunjukkan salah satu di antara orang yang akan terburai ususnya dalam neraka adalah orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan ilmu, tapi dia tidak mengamalkan apa yang disampaikannya kepada orang lain. Itu pertama. Apakah kalau orang kafir tidak demikian? Ada orang gegedugna kekafiran, gegedugna kemusyrikan. Apa gegedug teh? Inohong. Tambah hes. Inohong itu apa? Pemimpinnya, perintis dari perbuatan syirik. Dahulu ada orang ketika di daerah Hijaz, di daerah Timur Tengah, belum ada berhala yang disembah. Datang orang, namanya adalah Amr bin Luhai atau Amr bin Amir Al-Khazai. Dia datang ke Hijaz. Lalu dia memasukkan faham bahwa Allah yang kita sembah itu agar khusyuk harus tervisualisasikan, harus terlihat. Kalau tidak terlihat, mendak susah atau ngagambarkan, ngabayangkan. Nah, lalu dibuatlah apa? Patungnya. Yang pertama kali itu si itu tuh. Si Amr bin Amir Al-Khazai. Akhirnya masyarakat Arab mulailah membuatnya, kemudian menyembahnya. Penyembahan itu disebut dengan sebutan atau istilah paganisme. Maka Amr bin Amir Al-Khazai itu bapaknya paganisme. Orang yang pertama kali membuat patung. Terus dia juga membuat aturan yang berbau khurafat, takhayul. Kalau ada unta ya, yang umpamanya melahirkan pertama kali unta betina, maka itu tidak boleh diperah susunya. Apalagi untuk disembelih umpamanya. Menjadi pantangan. Siapa yang melakukannya, bahasa kitanya pamali merenye. Oleh karena itulah maka lahirlah beberapa ketentuan untuk unta. Yang pertama kali membuat itu Amr bin Amir Al-Khuzai. Lalu menyebar. dan dia menanggung dosa seluruh manusia yang menyembah berhala. Tanpa mengurangi dosa para penyembah berhala itu masing-masing sedikitpun. Para penyembah berhala tetap dosa untuk dirinya. Tapi orang yang pertama kali mengadakan patung berhala itu, dia memikul seluruh dosa ditimpakan kepada dia. Para penyembah berhala sendiri dosanya utuh, masing-masing tidak berkurang, diazab. Tapi ini memikul semua dosa orang-orang yang menyembah berhala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu Mi'raj melongok ke neraka beserta kedahsyatan siksanya dan azabnya. Ternyata salah satu, kan beliau banyak melihat yang terjadi dalam neraka, di antaranya kebanyakan penghuninya siapa? Mak-mak, ibu-ibu gitu ya. Kenapa ya Rasulullah kebanyakan ibu-ibu yang masuk neraka? Bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Ayakfurna billahi wa rasulih, apakah karena kufur kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Mereka iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi yakfurnal ashir, kufur kepada suaminya. Nusuz durhaka, menentang kepada suaminya. Selalu membuat sumpek dan tidak nyaman perasaan suaminya. Selain itu yang dilihat ada namanya Amr bin Amir Al-Khuzai. Ulu itu si Amr. Dia ada di dalam neraka, ngagugusur ususnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah SAW, ra'aitu Amr bin Amir Al-Khuzai yajurru qasabahu finnar wa kana awwalu man sibas sawaib. Aku melihat ke dalam neraka dan aku melihat ada Amr bin Amir Al-Khuzai, dia sedang menyeret ususnya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali membuat patung dan menetapkan aturan unta di Jazirah Arab. Nah, karena itulah maka dia itu memperoleh azab yang luar biasa. Ususnya terburai. Kemudian dia gusur. Kalau itu terjadi di dunia, niscaya sudah matinya. Disertai dengan sakit yang tak terkira. Ini di akhirat sakitnya berlipat, matinya tidak. Dia merasakan sakit dan penderitaan yang tak terkira. Inilah salah satu bentuk azab di dalam neraka. Selain itu, orang tersebut di dalam neraka tidak bebas tangan dan kakinya, tapi dibelenggu. Sudah kita sering jelaskan, belenggunya itu berupa besi yang kuat di tangannya, di hastanya. Dari pergelangan sampai ke sikut, ini besi yang kuat, lalu kedua besi ini disambungkan dengan rantai besi, terus disatukan ke tengkuknya begini tuh. Kebayang sakit, cangkel, pegel, beratnya. Ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat, dalam Al-Quran. Tambah dipecutan deh. Dipecutan deh di apa? Dipecutin. Pecut, tahu pecut? Di apa pecutnya? Dicambuk. Dari besi cambuknya juga. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Insan ayat yang keempat, inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir salasil. Salasil itu rantai-rantai besi. Waglala, dan belenggu-belenggu dari besi. Wasa'ira, dan neraka sa'ir. Belenggu itu artinya besi yang dipasang di tangannya, rantai itu yang menghubungkan besi-besi tadi, belenggu tadi, kedua tangannya. Kakinya juga begitu. Ya. Dalam surah Al-Muzzammil 12 dan 13 Allah menyatakan, Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adzaban alima. Sesungguhnya kami memiliki belenggu-belenggu dan neraka jahim, dan wa ta'aman dha ghussatin, dan makanan yang melag dina alak-alakan. Melag itu apa? Yang nyangkut di tenggorokan, berduri, ditelan, nyangkut di tenggorokan. Enggak bisa ditelan ke perut, enggak bisa lagi dikeluarkan. Bayangkan kita aja di dunia kalau umpamanya makan dengan ikan mas gitunya, goreng ikan mas, atau dengan belum peda, aduh, kita belum peda kabayang. Nasi nak sangunahaneut panas pulen bodas sengit wangi pandan dicocokkan dengan belum peda, luar biasanya. Sambal we dengan goreng jengkol jadi lapar. Ada cucuknya ya, duri kecil, terus kadang-kadang pas dimakan, ditelan, si durinya nyangkut di sini, kabereyan. Menderita apa tidak? Menderita. Diminum, kasih minum, masih tetap, nelan sakit, gitu ya. Akhirnya gak sengaja batuk, ngacleng. Alah, ternyata durinya itu sangat kecil, sebesar rambut ya. Segitu kecilnya sudah membuat kita menderita. Ini makanan berduri nyangkol di sini. Na'udzubillah. Dalam ayat lain dalam surah Saba ayat 33 Allah menyatakan, Waja'alna al-aglala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Kata Allah, dan kami telah menjadikan belenggu-belenggu di atas pundak-pundak mereka. Jadi kedua tangannya dibelenggu, disatukan dengan rantai, disimpan kedua tangan, diikatkan ke pundaknya kayak begini. Kami sudah menjadikan belenggu-belenggu di pundak-pundak leher mereka, leher orang-orang kafir. Dan tidaklah mereka diberi balasan kecuali sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Diterangkan juga dalam surah Ghafir ayat 71, idzil aghlalu fi anaqihim wassalasil yushabun. Ingat ketika belenggu dipasang di tengkuk mereka, wassalasil dan juga rantai-rantai besi, yushabun, dan mereka diseret. Yang menyeretnya tentu saja para malaikat. Ya. Ditambah penjelasan lebih rinci, lebih detail lagi dalam surah Al-Haqqah 30-32 Allah berfirman, Khudhuhu faghullu, thumma jahima sallu, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kata Allah, khudhuhu faghullu, tangkap dia, pegang dia, dan belenggu dia. Thumma jahima sallu, kemudian lemparkan, gebruskan bahasa Sundamanya, dan kemudian digebruskan ke dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, lalu ikat dia dengan rantai dari besi yang panjangnya 70 hasta. Dan selain dibelenggu seperti itu dengan posisi kedua tangan di atas leher, mereka dicambuki, dipecuti dengan besi panas dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 21 dan 22, walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Kata Allah, bagi mereka di dalam neraka ada cameti-cameti dari besi. Pecut, cambuk. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka karena penderitaan yang tidak bisa mereka tahan, mereka dikembalikan lagi dengan pecut tadi. Ayo kamu kembali. Sambil dibentakan wadzuqu adzabal hariq, maka rasakan oleh kalian azab yang membakar ini. Ngeri-ngerinya bentuk-bentuk azab di neraka wal iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Selain itu, selain azab secara fisik, ada juga azab secara psikis berupa kesedihan, penyesalan, dan kehinaan. Salah satu bentuknya adalah sesuatu yang waktu di dunia diagung-agungkan, disembah-sembah, baik itu berhala, pohon, kuburan, atau yang dia sembah itu benda-benda besar ciptaan Allah seperti matahari dan bulan gitu kan. Ada yang menyembah mataharinya. Orang-orang Jepang dulu agama Shinto nyembahnya matahari. Kalau pas terbit, nah seperti jam segini mereka menghadap ke arah timur. Menyambut kedatangan sang mentari pagi, kemudian tertunduk. Kalau umpamanya sore pas terbenam, mereka menghadap ke mana? Ke barat. Menyembah, menghormati, mengagungkan matahari. Mataharinya bersalah apa tidak? Tidak. Nah, matahari mah enggak minta disembah. Bodoh aja yang nyembah matahari. Ya. Harusnya yang disembah itu siapa? Pencipta matahari. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, nanti orang-orang musyrik akan diazab dalam neraka disatukan dengan sesembahan-sembahan yang dulu mereka sembah ketika di dunia. Dulu diagung-agung. Ternyata yang diagung-agung yang disembah itu bareng-bareng masuk neraka bersama-sama mereka. Patung masuk neraka. Pohon yang mereka sembah masuk neraka. Apalagi kalau itu orang dan orang itu ridho dia disembah. Seperti siapa? Fir'aun. Seperti Raja Namrud. Seperti orang-orang yang seperti itulah, minta disembah. Kalau enggak, diazab tuh yang tidak menyembahnya. Orang kemudian menyembahnya. Ternyata masuk ke dalam neraka. Kecuali yang disembahnya itu tidak ridho, maka dia berlepas diri. Contohnya siapa? Para malaikat. Malaikat ada yang menyembah. Tapi malaikat ridho enggak? Enggak ridho. Seperti sebagian nabi. Ada sebagian nabi yang disembah? Ada. Contohnya siapa? Uzair. Disebut anak Allah. Nabi Isa. Disebut anak Allah. Kemudian disembah. Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembahnya? Ada yang beribadah kepada Nabi SAW? Ada. Jangankan ketika masih hidup, setelah matinya juga, ada yang sujud ke kuburannya. Ada yang berdoa menghadap kuburannya dan meminta-minta kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, beri saya jodoh, saya sudah jomblo lama. Ada yang begitu. Itu ibadah apa bukan? Ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kepada siapa doa itu ditujukan, berarti dia ibadah ke sana. Kalau berdoa kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah dalam bentuk berdoa. Kalau berdoa kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa kepada malaikat. Itu syirik. Kalau berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia beribadah kepada Nabi SAW dalam bentuk berdoa. Tidak boleh. Ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang banyak gak percaya, termasuk Umar. Siapa yang menyatakan Nabi SAW wafat, saya penggal lehernya. Nabi gak wafat, hanya menghadap kepada Allah sementara, seperti menghadapnya Nabi Musa, cuma 40 hari. Abu Bakar melihat tanda-tanda kematian sudah ada di diri Nabi SAW, lalu pidato, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Siapa orang yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad sudah mati. Tapi siapa orang yang menyembah Allah? Allah itu tidak pernah mati. Allah selalu hidup dan tak pernah mati. Nah, jadi para nabi disembah tapi mereka tidak ridha, maka mereka berlepas diri, mereka tidak diazab. Yang diazab mah adalah mereka disembah dan ridha, malah maksa orang lain untuk disembah. Nanti para penyembahnya dimasukkan ke dalam neraka berserta yang disembahnya. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Anbiya 98-99 menyatakan, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun lau kana haulai alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Kata Allah, sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrik, dan apa-apa kalian yang kalian sembah selain Allah, semuanya akan menjadi kayu bakar api neraka jahannam. Kalian akan memasukinya beserta apa yang kalian sembah. Seandainya mereka yang kalian sembah adalah benar-benar Tuhan yang sebenarnya, tidak mungkin mereka masuk ke dalam neraka. Semuanya masing-masing kekal di dalam neraka. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan ayat ini dalam kitab At-Takhwifu Minan Nar, "Lamma abadal kuffarul alihah min dunillah wa'taqadu annaha tashfa'u lahum indallah wa tuqarribuhum ilaihi uqabu bi an ju'ilat ma'ahum finnar ihanatan lahum wa idlala wa nikayatan lahum wa iblagha fi hasratihim wa nadamatihim wa fa innal insan idza qurina fil adzab biman kana sababu adzabih kana asyadda fi almihi wa hasratihi." Kata Imam Ibn Rajab, ketika orang-orang kafir menyembah berhala selain Allah, mereka meyakini berhala itu akan memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu keyakinan mereka. Ketika ditanya, "Kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini?" Apa kata mereka? "La na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak ibadah kepada berhala ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Dijadikan perantara agar lebih dekat dia kepada Allah. Ketika keyakinan itu tertancap dalam hati, pasti ini akan memberi syafaat. Allah mengadab mereka dengan cara dimasukkan bersama sesembahannya dalam neraka sebagai penghinaan. Dan lebih memberikan rasa menyesal yang tiada tara. Karena apabila seseorang diadab bersama sesuatu yang diagungkannya, yang dihormatinya, yang disembahnya, maka secara psikis mereka lebih tersiksa. Berdasarkan hal itulah, maka matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka. Bukan karena azab bagi matahari dan bulan, karena matahari dan bulan mah benda mati. Matahari dan bulan tidak memiliki rasa panas. Dan mataharinya sendiri itu apa? Panas. Yang terpanas. Jangankan mataharinya, baru sinarnya yang jaraknya super jauh dari kita sudah terasa panas ya. Apalagi kalau kita menyentuhnya. Jadi matahari yang super panas seperti itu dimasukkan ke dalam api, kesakitan enggak, menderita enggak, karena matahari dan bulan benda mati, mau digini mau digitu enggak merasa tersiksa. Terus kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Itu untuk memberi azab secara psikis, secara kejiwaan kepada para penyembah matahari dan bulan. Matahari bulan diagungkan sampai disembah, ternyata masuk neraka bersama-sama mereka, maka mereka lebih tersiksa secara psikis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, termasuk Imam Al-Bazzar dan Al-Khattabi, meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani finnar." Matahari dan bulan ini akan digulung, dimasukkan ke dalam api neraka. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan hadis ini, kenapa matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka? Apa salah mereka? Kata Imam Al-Qurtubi, innama yujma'ani fi jahannam liannahuma qad ubida min dunillah. La takunu an-naru 'adzaban lahumā li'annahumā jamād wa innamā yuf'alu dhālika bihimā ziyādatan fī tabkītil kāfirīn wa hasratihim wa hākadha qala ba'du ahli al-'ilm. Kata Imam Al-Qurtubi, hanyalah matahari dan bulan disatukan di dalam neraka jahannam karena dulu ketika di dunia mereka disembah selain Allah oleh para penyembahnya. Api neraka tidak menjadi azab bagi matahari dan bulan, karena matahari dan bulan benda mati yang tidak punya rasa. Tapi itu dilakukan untuk menambah rasa penyesalan dan kehinaan orang-orang musyrik penyembah matahari dan bulan. Dan itulah penjelasan para ahli ilmu. Termasuk di antara yang disembah seketika di dunia setan dari kalangan bangsa jin. Disuguhan gara si setan tanya. Aya surutu, ada gula batu, ada apa lagi? Ya kue-kue ada kan? Telur. Dulu mah disimpan di gua. Atau disebut padaringan, disimpan. Eta teh hieum poek, kadinya teh sieun. Setan disuguhan, itu sesungguhnya hilang apa tidak? Tidak, tetap aja adanya. Makanya kalau umpamanya untuk makan dengan ikan asin, dengan goreng jangkrik, bahulamanya, ari embah disuguhan ku endog. Mending kalau mau makan sama telur, masuk ke goa, ke padaringan, ambil telurnya digoreng. Daripada mubazir untuk setan, laknatullahi al. Disembah tuh dengan berbagai macam cara, diturut. Oleh karena itu setannya nanti masuk ke dalam neraka bareng-bareng dengan para penyembahnya, dengan orang-orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-39, wa may ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum laysuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin wa la yanfa'ukum al yawma id dhalamtum annakum fil adhabi mushtarikun. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Qur'an? Peringatan Allah itu Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, kami lepaskan bagi dia satu setan, dan setan itu akan menjadi qarin baginya. Qarin itu teman dekat. Sesungguhnya si setan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar. menghalangi ibadah, menghalangi ngaji, menghalangi yang melakukan kebaikan, tapi mereka menyangka mereka itu benar, di atas kebenaran sesuai dengan petunjuk Allah. Oleh setan Korintus itu dibisikkan ke dalam hatinya alasan, argumentasi, hujah yang membenarkan perbuatan musyriknya menyembah setan. Sampai ketika mereka datang kepada kami di hari kiamat, baru mereka berkata, aduh celaka aku, seandainya antara aku dengan setan waktu di dunia dijauhkan sejauh timur dan barat, maka aku akan selamat, tidak akan celaka seperti ini. Maka setan itu seburuk-buruk teman dekat. Penyesalan itu tidak manfaat pada hari ini bagi kalian, karena kalian sudah zalim kepada diri sendiri dan kalian bersama-sama setan itu bareng-bareng berada di dalam azab. Jadi pokoknya seseorang akan bersama orang yang disembahnya pada hari kiamat. Selain dibarengkan dengan orang yang disembahnya, orang-orang terdekatnya, sahabatnya, kawan dekatnya, kroninya, mungkin istri atau suaminya yang sama-sama dekat dengan dia, masuk juga ke dalam neraka. Makanya hati-hati kita memilih kawan dekat di dunia. Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama-sama orang yang dicintainya. Orang dekatnya, sahabatnya, saudaranya yang dekat, atau pasangan hidupnya, sampai hari kiamat, di akhirat, di dunia bareng-bareng dengan dia, sampai ke akhirat juga bareng. Makanya kalau kita bersahabat dengan orang bejat, orang kafir, orang musyrik, orang ahli maksiat, bersahabat dekat, itu kita akan bareng sama dia sampai hari kiamat, sampai di akhirat. Al-mar'u ala man ahabba. Makanya pernah ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma'adadta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Jadi jawaban beliau tidak berupa jawaban kapan kiamat itu terjadi, tapi malah balik bertanya apa persiapan yang sudah dibuat untuk menghadapi hari kiamatnya. Kata dia, "La syai'a illa inni uhibbullaha wa rasulah." Saya tidak memiliki persiapan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Anta satakunu ma'aman ahbabta yaumal qiyamah." Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat nanti. Didengar oleh seorang sahabat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, orang ini menyatakan, "Fa uhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum." Maka aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap kelak aku bersama-sama mereka pada hari kiamat, sekalipun amalku jauh di bawah mereka. Oleh karena itu, lihat siapa orang yang kita cintai di dunia, siapa orang terdekat. Kalau orang terdekat kita enggak pernah ibadah, pekerjaannya teler, mabuk, ngedrugs. Ngedrugs apa? Ngenarkoba, ngeganja, para sholat gitunya, ahli maksiat. Kita bersahabat dengan dia di dunia, itu kita akan bersama-sama dia di akhirat nanti. Sedangkan dia di akhirat kemana? Ke neraka. Waliyadzubillah, ya. Maka jauhi. Inilah beberapa bentuk azab pada hari kiamat. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bentuk-bentuk azab yang lainnya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka apapun bentuk azab tersebut. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang begitu jelas yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fathuliman azanallahu wa iyyakum. Kami sekarang buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya melalui telepon di nomor. Silakan menelpon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, yang pertama ada pesan singkat dari Ummu Hanifa, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, kalau share kebaikan, ilmu di medsos, apakah termasuk ususnya terburai nanti bila menyampaikan kebaikan lewat medsos tapi cuma sekedar share, kita enggak melakukannya? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Sekarang ada tulisan yang bagus atau video rekaman ceramah yang bagus, lalu kita share, kita posting di medsos kita. Mungkin punya channel YouTube atau Facebook atau Instagram, Twitter atau yang lain-lain, kita share. Bagus apa benar? Bagus dan benar, share aja. Semoga itu jadi amal jariah. Mana amal jariah? Amal yang pahalanya apa? Ngalir terus, karena kebaikan yang kita sebar oleh orang didengar, oleh orang dibaca dapat hidayah. Lalu dia ibadah. Dia dapat pahala dari ibadahnya, kita pun yang nge-share, yang ngebagi catatan atau video tersebut dapat pahala dari ibadah dia. Terus begitu. Kalau satu orang, dapat pahala dari satu orang. Kalau 10 orang, 100 orang dapat pahala sebanyak itu. Cuma dia wajib mengamalkan isinya. Ketika dia tidak mengamalkan isinya, dia berdosa. Ketika dia men-share video atau tulisannya, dia memperoleh pahala. Nah, berdosa bila isi video atau tulisan itu berisi kewajiban. Umpamanya kewajiban memelihara sholat berjamaah di awal waktu. Ada ceramahnya atau tulisannya, ini ayatnya, ini hadisnya. Kita share, kita berpahala. Tapi kita tidak mengamalkan, sholatnya kita masih di rumah. Sholatnya kita masih telat-telat. Sholat duhur jam 2:30, baris salam langsung adzan asar umpamanya. Maka dia diazab. Oleh karena itulah, maka ketika menyebarkannya dapat pahala, tapi ketika tidak mengamalkannya dapat dosa. Maka lakukan. Adapun kalau yang kita share adalah amalan yang hukumnya sunnah. Umpamanya contohnya tulisan atau video yang berisi tentang keutamaan tahajud. Apa hukum tahajud? Sunnah. Kita share, kita dapat pahala. Tapi kita sendiri tidak atau belum mengamalkannya saat itu. Berdosa apa tidak? Tidak berdosa, karena tahajud itu hukumnya sunnah. Jadi tergantung apa yang kita share, apa yang kita sebarkan ke orang-orang. Kalau itu berupa kewajiban, maka kita wajib mengamalkan. Tapi kalau itu berupa sesuatu yang sunnah, lalu kita belum mengamalkannya, maka kita memperoleh pahala dari nge-share video atau tulisan tersebut, dan kita tidak dianggap berdosa karena hukum melakukan tahajud adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Ade di Padalarang. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang berilmu tidak menyampaikan kena hadis yang sedang dibahas. Bagaimana kalau orang tua berdasarkan surat At-Tahrim ayat 6 tidak berilmu, artinya tidak artinya hidup berjalan seadanya saja dengan hanya melirik sekitar sekelilingnya, yaitu ikut-ikutan. Ustadz, bagaimana kalau menyaksikan keadaan seperti itu, yang harus didakwahi adalah orang tua dan anak-anaknya? Berarti tanggung jawab yang berilmu, atau wajibnya mereka menuntut ilmu, sementara mereka tidak sadar atau tahu wajibnya. menimba ilmu. Jazakallahu khairan. Iya, Ummu Adi di Padalarang di KBP Kota Baru Parahyangan. Iya, barakallahu fik. Surah Tahrim ayat 6 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya adalah alimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Alimuhum alfaraid wa sunan. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang fardu dan yang sunnah. Itu makna menjaga diri dari api dan keluarga dari api neraka adalah mengajarkan ilmu syar'i. Karena hanya ilmu yang bisa menjaga orang dari api neraka. Setelah ilmu itu difahami, dikuasai, diyakini, diamalkan, diajarkan, selamat dia dari api neraka. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah orang tuanya juga tidak berilmu. Apa yang akan diajarkan? Ya, mungkin karena kelalaian orang tua dia dahulu tidak dididik kepada agama. Yang harus dilakukan oleh orang tua yang tak berilmu adalah menyekolahkan anaknya, membiayainya, mengarahkan. Kamu pesantren ya di sana. Kamu belajar Islam ya di pesantren sana. Itu termasuk salah satu di antara cara menjaga keluarga dari api neraka. Agar anak-anaknya berilmu. Lalu keadaan berbalik. Anaknya berilmu. Anaknya faham Quran Sunnah. Sementara ayah dan ibunya gitu keneh, gitu keneh. Kayak dulu. Gak faham. Ibadahnya ikut-ikutan. Berdasarkan tradisi, adat, kebiasaan. Kayak gitu. Karena kebodohan. Apa yang harus dilakukan? Si anak yang sudah berilmu ini mendakwahi orang tuanya, membimbingnya, mengarahkannya. Dan terlebih dahulu dia harus menerapkan itu pada dirinya. Terlihat oleh orang tuanya. Maka ketika orang tua melihat sang anak sudah belajar di pesantren, kelihatan berubah. Sholatnya rajin, selalu ke masjid. Akhlaknya lebih mulia daripada sebelumnya. Kalau dulu, ya, kalau membangunkan sebelum dibanjur kucai seember nggak akan bangun. Kalau belum dipegang sapu, dicebrot ku sapu tidak bangun. Sekarang mah jam 3 sudah bangun, sholat tahajud sampai jam 4. Kemudian jam 4 menjelang sholat subuh, kan sekarang mah jam 4 subuh tanya. Kalau 4:30 dia beres-beres dulu. Setelah itu dia ke masjid, pulang dari masjid langsung dia bekerja, lihat piring kotor dia cuci, istilahnya nyupir, nyuci piring. Terus lihat ada baju yang kotor dia cuci, kemudian dia langsung jemur. Dalam keadaan masih gelap, terus dia ke teras, nyapu, ngepel. Ibu bapaknya baru bangun. Ibunya biasanya kan langsung menyupirnya. Loh, mana waradahnya? Hilang. Udah bersih di rak. Kalau gitu ibu mau nyuci. Udah dijemur, bu. Kalau begitu ibu mau ngepel di luar. Sudah kinclong, bu. Kalau gitu ibu mau masak. Sudah panas semua, tinggal. Ayah ibunya seneng apa bahagia? Seneng dan bahagia. Kamu kok berubah? Dulu mah kalau mau bangun dia harus dijebret ku sapu. Kan saya ngaji, saya belajar. Oh. Maka kagum. Akhirnya apapun yang dikatakan oleh anaknya dipercaya. Anaknya sudah menerapkannya, ilmunya dipastikan dianggap benar karena nyata, real dalam perbuatan. Nah, baru pas anak mengasih tahu, bu, cara ibadah yang benar yang saya pelajari pesantren begini, bukan begitu. Maka akan nurut. Oh, bu, keyakinan itu jangan, itu mah khurafat. Yang saya pelajari di pesantren, di ayatnya, di hadisnya begitu, langsung akan nurut. Ya. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang terpelihara dari api neraka. Tapi kalau si anak yang sudah dipesantrenkan, ilmunya sudah ada, pintar, hafal beberapa ayat dan hadis, tapi akhlaknya becat. Kalau mau bangun tetap kayak dulu, harus digebuk, ya. Tetap cuek ke keluarga, ya, hardolin kerjaannya. Tidak peduli kepada cucian, kepada keadaan rumah yang berantakan. Tapi pekerjaannya menyalah-nyalahkan orang tua. Ibu, ibadah itu salah tuh caranya, kayak bukan begitu, itu bid'ah. Maka si ibu dan si ayah tambah kesel, akhlak tidak berubah, malah tambah bawel. Serba dilarang, serba disalahkan. Akhirnya menyesal, menyesal saya mempesantrenkan kamu. Lebih baik udah aja kayak dulu, malas-malas, nyebelin-nyebelin, tapi tidak bawel. Nah, gitu kan. Maka enggak akan diturut oleh orang tua ketika kita memberi dakwah, ya. Jadi ini tanggung jawab anak-anak yang sudah pesantren, wajib menerapkan apa yang dia pelajari di pesantrennya untuk menarik simpati dan kepercayaan dari kedua orang tuanya, ya. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain, ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini dari Kang Mulyana di Jalantir. Ustaz, banyak kita dengar kisah tentang penghuni surga dan neraka. Apakah sekarang sudah ada penghuni surga dan neraka, Ustaz? Barakallahu fiik. Sekarang sudah ada enggak penghuni surga dan neraka? Sudah. Tapi bukan manusia yang pernah hidup di alam dunia. Adapun manusia yang pernah hidup di alam dunia sudah mati. Sekarang masih di mana? Masih di alam kubur. Belum sampai ke akhirat. Dan belum waktu, belum datang waktunya akhirat. Alam akhiratnya belum datang waktunya untuk kita. Nanti kalau sudah kiamat. Tapi surga dan neraka sekarang sudah ada. Berdasarkan nas ayat dan hadis-hadis yang sahih, penghuninya sudah ada. Siapa penghuninya? Penghuni surga adalah para bidadari surga dan wildan-wildan, para pelayan. Dan ada beberapa malaikat yang ditugaskan di sana. Malaikat ditugaskan untuk membangun rumah. Bagi siapa? Bagi orang mukmin yang mengamalkan amalan tertentu. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun satu rumah, satu masjid karena Allah di dunia, Allah akan bangunkan satu rumah baginya di akhirat. Jadi pas ada orang bangun masjid, Allah menginstruksikan malaikat, bangun tuh satu istana bagi orang ini di surga. Bangun. Siapa orang yang memelihara sholat 10 rakaat setiap hari, Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. 10 rakaat salat apa? Rawatib, ya. Qabla subuh 2, qabla zuhur 2, ba'da zuhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Tuh. Memelihara ini Allah bangunkan bagi orang itu satu rumah di surga. Allah instruksikan ke malaikat, bangun. Bukan bangun gugah. Bikin satu rumah, bikin. Siapa orang yang mengamalkan ini, Allah akan tanamkan bagi dia satu pohon di surga. Begitu terus. Itu malaikat yang prosesnya, yang mengerjakannya. Di neraka juga ada malaikat, ya. Nah, adapun manusia yang pernah hidup di alam dunia, belum ada yang ke surga, belum ada yang ke neraka. Karena mereka masih berada di mana? Di alam kubur. Kalau orang durhaka, orang kafir mengalami azab kubur. Kalau orang mukmin mengalami apa? Nikmat kubur, ya, sampai hari kiamat terjadi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.